Di antaranya beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Ini ya, yang kesimpulannya boleh sebutkan bahwa ayat ini bantahan untuk dua kelompok yang menyimpang dalam pembahasan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang Mu'attilah yang menolak seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kelompok ini ya, di dalam pemikiran ini, di dalamnya Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, ini mereka kelompok semuanya menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menolak keseluruhan, mereka Jahmiyah. Ada yang menolak sifat seluruhnya tapi menetapkan nama, mereka orang-orang Mu'tazilah. Ada yang menolak sifat dengan bentuknya mentakwil, mendatangkan tafsir makna yang tidak ditunjukkan oleh dalil. Ini adalah orang-orang Asy'ariyah. Mereka membaca Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dirinya dalam Al-Qur'an memiliki tangan, mereka mengatakan tangan Allah, tangan di situ bukan tangan tapi kekuatan, kemampuan. Ini orang-orang Asy'ariyah. Ini semua orang-orang Mu'attilah. Digolongkan oleh para ulama, mereka ini Mu'attilah, orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah. Dalam ayat ini membantah mereka, sebab dalam ayat ini Allah menetapkan dua namanya, dua sifatnya. As-Sami' wal Basir, Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Demikian pula ayat ini membantah orang-orang yang kelompok yang sebelah, orang-orang yang menetapkan sifat tapi menyerupakan Allah dengan makhluk. Dia tetapkan Allah punya tangan, mereka menetapkan Allah mendengar, Allah melihat, tetapi sama tangan Allah dengan tangannya makhluk, sama pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk, sama penglihatan Allah dengan penglihatan makhluk. Ini orang-orang Mumatsilah, Musyabbihah. Mereka ini orang-orang Syiah Rafidhah, masih dalamnya orang-orang Maturidiyah, Karramiyah. Semuanya ini ya, Musyabbihah, Mumatsilah, yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ayat ini terbantah syubhat mereka, sebab Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Baik, kata Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullah taala, wa makna al-basir, sekarang beliau lebih dalam menjelaskan tentang sifat Allah al-basir. Kalau as-sami' yang Maha mendengar sudah kita sebutkan, sudah kita baca keterangan beliau. As-sami' maknanya adalah yang mendengarkan seluruh suara-suara. Suara-suara yang kecil, yang besar, seluruhnya terdengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak didengar oleh manusia, seluruhnya Allah mendengar suara-suara. Sampai orang-orang yang berbisik-bisik, ya Allah Subhanahu wa taala mendengar. Sekarang mana al-basir? Kata penulis, wa mana al-basir al-mudriku li jami'il mar'iyat minal ashkhas wal alwan mahma latufat au ba'udat fala tu'athiru ala ru'iyatihi al-hawajizu wal astar. Kata beliau, makna al-basir, Allah memiliki nama al-basir, di dalamnya terkandung sifat Maha melihat. Maksudnya apa? Kata beliau, Allah melihat seluruh hal-hal, benda-benda yang terlihat semuanya, dari warna, sesuatu yang berjasad, semuanya Allah melihat. Mahma latufat, bagaimanapun halusnya, kata penulis, dan bagaimanapun jauhnya. Maksudnya ini perlu dirinci ya, jauh di sisi manusia. Adapun Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sama. Kalau kita iya, manusia, ada yang jauh, ada yang dekat. Yang dekat terlihat, yang jauh tidak. Adapun Allah Subhanahu wa taala, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang jauh, enggak ada yang dekat. Sama semua terlihat. Paham ya? Enggak ada yang dekat dan enggak ada yang jauh, sama semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Abdullah bin Mubarak pernah mengatakan, orang yang di atas menara itu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang di bawah. Orang yang di atas menara itu lebih dekat daripada Allah, dengan Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang di bawah. Kalimat ini betul? Hah? Kalau dari sisi manusia, kita, pandangan kita, iya, kita katakan orang yang di atas gunung, di atas pesawat, di atas menara, lebih dekat dengan Allah. Kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala di atas. Jelas ya? Allah di atas. Berarti ada yang di atas lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih dekat dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang jauh, tidak ada yang dekat. Sama semuanya. Bisa dipahami? Hah? Yang di atas menara, yang di bawah, yang di atas pesawat, yang di bawah, dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala sama semua. Tidak ada yang jauh, tidak ada yang dekat. Semua terlihat. Jelas? Bisa? Beda dengan manusia. Kalau manusia, ya, yang jauh dekat, yang jauh, ya, tidak terlihat, samar. Ya. Makanya beliau mengatakan, mahma latufat, bagaimanapun halusnya, ya, bagaimanapun jauhnya, maksudnya jauhnya di sisi makhluk. Adapun dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada yang jauh, semua sama. Fala tu'athiru ala ru'yatil hawajiz wal astar. Maka kata penulis, kata beliau rahimahullah, tidak memberikan pengaruh penghalang-penghalang, penutup, hijab, semuanya. Ya. Tidak memberikan pengaruh terhadap penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab al-basir fa'il. Bermakna muf'il. Wahuwa dalun ala thubuti sifatil basar lahu subhana al-wajji alladhi yaliku bihi. Al-basir, nama Allah al-basir, yang maha melihat. Menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul melihat. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan dalam hadis rawah Abu Daud fi sunanih an Abi Hurairah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara hadhil ayah. Nabi pernah membaca ayat ini yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam matan, innallaha kana sami'an basira, Allah maha mendengar lagi maha melihat. Kata Abu Hurairah, fawada ibhamahu ala udhunaihi, ibham ala udhunihi, wallati taliha, dan jari setelahnya, ala ainaihi. Nabi membaca innallaha kana sami'an basira. Nabi mengisyaratkan ibu jarinya, beliau isyaratkan kepada telinganya, dan kata Abu Hurairah, jari telunjuk Nabi, beliau isyaratkan kepada mata beliau. Innallaha kana sami'an basira. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih. Maksudnya apa ini? Perlu diketahui bahwa maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan menunjukkan bahwa Allah memiliki mata, Allah memiliki telinga, bukan. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memiliki mata, iya, keyakinan ahli sunnah wal jamaah, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat mata. Disebutkan dengan dalil yang lain, bukan dengan hadis ini, tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan telinga dan matanya alaihi wasallam, ini menunjukkan beliau ingin menjelaskan kepada para sahabat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul mendengar hakikat dan betul-betul melihat hakikat. Bukan kias, bukan majaz, bukan ini dan itu. Betul-betul melihat dan mendengar. Sampai Nabi menunjuk dengan, ya, mengisyaratkan dengan telinga dan mata beliau alaihi salatu wassalam. Adapun mata, kita tetapkan. Dan ini sepakat para ulama, sepakat ahlus sunnah wal jamaah, tidak ada yang menafikan kecuali ahlul bidah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki mata. Dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain. Kata Allah subhanahu wa ta'ala tentang perahu Nabi Nuh alaihissalam, tajri bi'yunina jaza'an liman kana kufir. Perahu itu jalan dengan mata-mata kami. Jalan dengan penglihatan kami, perhatian kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dajjal a'war. Dajjal itu a'war, picok satu matanya, cacat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna rabbakum laysa bi'a'war, dan Rabb kalian tidak a'war matanya. Jelas ya? Dari hadis ini sepakat para ulama bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki dua mata. Bukan tiga, bukan satu, dua. Ini berijma' dengan kesepakatan para ulama berdasarkan hadis Dajjal tadi. Ketika Nabi mengatakan Dajjal a'war, a'war itu secara bahasa Arab yang memiliki dua mata tapi satunya picok, itu a'war. Ketika Nabi mengatakan wa inna rabbakum laysa bi'a'war, Rabb kalian tidak a'war, berarti sempurna kedua matanya. Nah, dari hadis ini para ulama menukil kesepakatan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki dua mata. Ini nanti akan ada penjelasannya lebih luas. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan lagi tentang sifat ini. Yang jelas, hadis yang kita baca, hadis Abu Hurairah ini yang dikeluarkan oleh Abu Daud, bukan menunjukkan bahwa Allah memiliki mata dan telinga. Adapun telinga, kata para ulama, kita tidak tetapkan dan kita tidak nafikan untuk Allah. Kita diam. Kalau ada yang tanya, apakah Allah memiliki telinga? Jawab, wallahu alam. Tidak bisa dinafikan, tidak bisa ditetapkan. Kenapa? Tidak ada nas. Tidak ada dalil yang menjelaskan bahwa Allah memiliki telinga. Paham ya? Jadi penunjukan Nabi ini, Nabi isyaratkan dengan mata dan telinganya, bukan menunjukkan bahwa Allah memiliki telinga. Tidak. Hanya Nabi ingin menjelaskan kepada sahabat, betul-betul Allah subhanahu wa ta'ala mendengar dan melihat. Sekarang pertanyaannya tinggal satu. Bolehkah kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hah? Bolehkah kita melakukan sebagaimana apa yang Nabi lakukan? Misalnya dibaca ayat was-samawati matwiyatun biyaminihi. Allah subhanahu wa ta'ala menggenggam langit dengan tangan kanannya. Wal ardu jami'an qabadatuhu yaumal qiyamah. Demi semua Allah genggam semuanya. Dia praktekkan seperti ini. Hah? Di dalam hadis yang lain Nabi SAW dalam hadis Ibnu Umar dalam Sahih Muslim, Ibnu Umar mengatakan Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala menggenggam langit dengan tangan kanannya pada hari kiamat. Ibnu Umar mempraktekkan Nabi menggenggam tangan kanannya. Hah? Boleh? Untuk kita menjelaskan seperti itu. Ini untuk menjelaskan bahwa betul-betul Allah subhanahu wa ta'ala menggenggam langit dan bumi pada hari kiamat. Dalam hadis Allah menggenggam langit dan bumi, Allah mengatakan anal jabbar, anal mutakabbirun, saya penguasa, mana orang-orang yang sombong di dunia. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan dengan tangannya. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin di dalam syarah Al-Aqidatul Wasithiyah menyebutkan bahwa ya, kalau di hadapan orang, untuk orang yang belum mengenal nama-nama sifat Allah Subhanahu wa taala, misalnya belum mengetahui makna sifat Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan ini tidak mengapa. Dicontohkan seperti perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya, tidak mengapa. Ini bukan tamtsil, ini bukan bentuk penyerupaan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak. Hanya untuk menjelaskan kepada manusia bahwa betul-betul sifat itu ada pada Allah, hakiki. Agar mereka yakin. Adapun misalnya, dikhawatirkan misalnya bisa timbul fitnah dan yang semisalnya, maka ditinggalkan. Tetapi kalau di hadapan orang-orang yang mengenal agama dengan baik, mengenal manhaj salaf misalnya atau yang semisalnya, tidak ada kekhawatiran nanti dia muncul sangkaan ini tamtsil, tasybih, penyerupaan, maka tidak mengapa. Yang jelas seluruhnya ini riwayat-riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul bersifat dengan sifat itu, bukan majaz, bukan perumpamaan. Sebab inilah syubhatnya mereka-mereka yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, seperti orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Asy'ariyah. Mereka pakai istilah majaz. Majaz kalau kita bahasa Indonesia-nya perumpamaan, ungkapan. Ada majaz dulu kita, majaz hiperbola, majaz ironi apa. Ini mereka pakai dalam Al-Quran. Ketika mereka membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang memiliki tangan, majaz, perumpamaan itu. Tangan itu maksudnya bukan tangan, tapi kekuatan Allah, kemampuannya Allah. Majaz. Majaz. Ini cuma perantara saja, wasilah. Yang gigatnya apa? Untuk menolak sifat Allah. Allah tidak mendengar, Allah tidak memiliki tangan. Semua majaz. Agar orang tertipu, itu saja. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan majaz taghut. Ya seakan-akan mereka sembah majaz. Dapat ayat majaz, majaz, majaz, terus majaz. Tidak ada hakikat. Perumpamaan saja itu, ungkapan, ungkapan. Makanya Nabi menjelaskan seperti itu agar tidak ada sangkaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan betul-betul bahwa itu hakikat sifat Allah, betul-betul mendengar, betul-betul melihat. Kemudian kata penulis, wa ma'nal hadis, perhatikan, Syekh Muhammad Khalid Harras rahimahullah menjelaskan makna kenapa Nabi mengisyaratkan jari telunjuknya dan ibu jarinya, mengisyaratkan pada telinga dan mata beliau. ketika membaca ayat innallaha kana sami'an basira, Allah betul-betul mendengar, betul-betul melihat. Kata beliau, makna hadis ini annahu subhana yasma'u bi sam'in wa yara bi 'ainin. Betul-betul Allah mendengar dan Allah betul-betul melihat. Betul. Fa huwa hujjatun 'ala ba'dil asy'ariyah. Perhatikan, ini betul-betul hujjah yang menghantam orang-orang Asy'ariyah yang mereka mengatakan alladzina yaj'aluna sam'ahu ilma bil masmu'at. Perhatikan syubhatnya orang-orang Asy'ariyah ketika mereka mendapatkan ayat qad sami'a Allahu qawla allati tujadilu fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah mendengar ucapan wanita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka berbisik-bisik. Kata Allah, Allah mendengar ucapannya. Datang orang-orang Asy'ariyah, bukan mendengar maksudnya. Sami'a bukan mendengar maksudnya, itu majaz. Maksudnya Allah mengetahui apa ucapannya. Dia tafsirkan sifat sami' pendengaran dengan sifat ilmu mengetahui. Ini lain. Sifat ilmu lain, sifat pendengaran lain. Jelas ya? Perhatikan syubhatnya halus. Kalau orang baca syubhat mereka pasti oh iya betul. Allah tahu itu apa yang mereka ucapkan. Iya betul. Allah tahu ucapan mereka dengan sifat ilmu Allah, bukan dengan sifat pendengaran. Sifat pendengaran lain. Perhatikan bantahannya. Kata penulis, wa basaruhu ilmahu bil mubsirat. Demikian pula kalau orang Asy'ariyah mendapatkan ayat dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan al-basir. Sami'un basir. Allah Maha melihat, Maha mendengar lagi Maha melihat. Mereka mengatakan, "Oh, bukan melihat maksudnya." Iya. Tapi Allah mengetahui, Allah mengilmui. Ya sama. Jadi penafsiran mereka tentang nama sifat, dua sifat ini, pendengaran dan penglihatan, mereka memaknakan dengan sifat ilmu. Ini hakikatnya penolakan, penolakan terhadap sifat Allah. Hanya cara menolaknya halus. Ya. Pakai senjata. Kalau Jahmiyah tidak ada senjatanya, tolak saja. Ya. Kalau mereka bahaya ini, orang-orang Asy'ariyah. Wahwa tafsirun khati, kata Syekh, ini penafsiran yang salah bahkan batil. Khati. Kenapa penafsiran yang salah? Perhatikan, fa innal a'ma ya'lamu biwujudi sama wa la yaraha. Sebab orang yang tuli, orang yang buta, perhatikan, orang yang buta tahu langit di atas. Dia ilmui bahwa langit di atas. Karena ada dengan orang, ya. Misalnya ada orang buta dari kecil tidak pernah lihat langit. Dia dengar dari orang. Ya. Mutawatir orang, tidak ada yang bisa mengatakan langit di bawah. Semua orang mengatakan langit di atas. Ya sudah, dia tahu langit di atas. Tapi dia tidak pernah melihat langit. Ini menunjukkan berbeda antara jalur ilmu dan pendengaran atau penglihatan. Mereka tidak. Ketika dia baca firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mendengar, Allah melihat, dia manakan itu maksudnya ilmunya Allah, Allah mengetahui itu. Dan ini tafsir yang batil. Tafsir yang batil. Wal asamma ya'lamu biwujudil aswat wa la yasma'uha. Demikian pula orang yang tuli mengetahui ada suara tetapi dia tidak mendengarkan suara itu. Maka ini membantah mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul bersifat dengan pendengaran dan penglihatan yang hakiki. Maka kita bisa mengambil pelajaran dari dua sifat Allah Subhanahu wa taala, pendengar dan penglihatan, bahwa hendaknya seorang hamba itu melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah Subhanahu wa taala melihat dan mengetahui. Allah Subhanahu wa taala melihat dan mendengar. Demikian pula menjauhkan diri dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan Maha mendengar. Dan perlu diketahui bahwa pendengaran Allah Subhanahu wa taala ini para ulama membagi tiga. Kalau baca ayat Al-Qur'an, tidak keluar dari tiga makna ini. Kadang pendengaran bermakna yang kita pahami, mendengarkan seluruh suara. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Ayat ini turun kepada Khawla bintu Tha'lab ketika dia dizihar oleh suaminya. Suaminya mengatakan, kamu seperti punggung ibuku. Kamu seperti punggung ibuku. Dia mengharamkan istrinya untuk dirinya. Maka istrinya pergi mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berbicara berdua. ya, mengeluhkan suaminya. Ya. Maka Aisyah dalam hadis, Aisyah mengatakan, saya berada di situ, di dalam kamar, tapi saya tidak mendengarkan apa yang mereka katakan. Ya. Aisyah agak jauh. Maka Allah menurunkan firman-Nya, qad sami'a Allahu qawlal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah mendengarkan ucapan seorang wanita yang menemat Muhammad tentang suaminya. Ya. Ini maksudnya yasma', maksudnya Allah mendengar ucapan itu, mendengarkan suaranya dan mendengarkan ucapannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kadang yasma', mendengar, maksudnya bukan cuma mendengar saja, mendengar dan menguatkan, menolong. Sebagaimana ucapan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yullah Musa dan Nabiullah Harun, saudaranya. Ketika mereka berdua diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Firaun. Fa'tiyahu faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Kata Allah, kalian berdua, wahai Harun dan Musa, pergi berdakwah, dakwakan kepada Firaun kebenaran, ucapkan dengan kepada Firaun ucapan yang lembut. Apa kata Firaun, apa kata Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun? Innani innana nakhafa an yatgha alaina ay an yafrut alaina aw ay yatgha. Ya Allah, kami takut. Kami ini kurang dalam berdakwah nanti, dan kami takut terhadap kekejaman Firaun. Apa balasan Allah Subhanahu wa taala? Innani ma'akuma. Kata Allah, saya bersama kalian berdua. Asma'u, saya mendengar. Wa'aro, saya melihat. Apakah kita maknakan pendengaran Allah di sini hanya sekedar mendengar? Tidak. Maksudnya apa? Allah mendengarkan ucapan kalian, dan Allah SWT menolong kalian, menjaga kalian, Allah bersama kalian, Allah membantu kalian. Jangan takut. Jelas ya? Ini makna pendengaran lebih dalam. Maksudnya mendengar dan menolong, memberikan kekuatan. Makna yang ketiga dalam Al-Quran, mendengar bermakna ancaman, tahdid. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Kata Allah, apakah orang-orang kafir menyangka kami tidak mendengar ucapan rahasia mereka, perbincangan mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tidak. Wa rusulna ladaihim yaktubun. Rasul kami, utusan kami, malaikat di sisi mereka mencatat amalan mereka. Perhatikan firman-Nya, am yahsabuna anna la nasma'u. Apakah mereka menyangka bahwa kami tidak mendengar, yaitu kami tidak mendengar ucapan mereka? Ini bentuknya ancaman kepada mereka, orang-orang kafir. Jadi ini diantara bentuk makna sifat pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selesai tentang dua sifat Allah Subhanahu wa taala dan dua namanya. Jadi Allah memiliki nama As-Sami' dan Al-Basir. Makanya bisa orang bernama Abdul Basir dengan Abdul Sami', bisa. Itu nama Allah Subhanahu wa taala dari Asmaul Husna, dari Asmaul Husna. Dan di dalam dua nama ini terkandung di dalamnya dua sifat, sifat pendengaran yaitu diambil dari nama As-Sami' dan sifat penglihatan dari nama Allah Al-Basir. Beliau berpindah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, firman Allah, walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah walau syaa Allah maqtatalu walakinna Allah yaf'alu ma yurid. Baik, beliau menyebutkan beberapa ayat untuk menjelaskan satu sifat, yaitu sifat iradah, sifat berkehendak, berkeinginan, bahwa Allah itu memiliki iradah, Allah memiliki Allah memiliki kehendak, keinginan. Ini dalil-dalilnya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, walau la idha khalta jannata kulta masya Allah, la quwata illa billah. Kalau seandainya kamu masuk ke kebunmu, kamu mengatakan, masya Allah, ini kehendak Allah, apa yang Allah kehendaki, la quwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat yang pertama ini, penetapan sifat masyiah, Allah memiliki kehendak. Masyiah, kehendak. Nah, ya, ini mungkin surah sering kita baca setiap hari Jumat. Surah Al-Kahfi. Penetapan sifat Al-Masyiah untuk Allah. Allah itu memiliki masyiah, kehendak, keinginan. Yang kedua ayatnya, walau syaa Allahu ma qattalu walakinna Allah yaf'alu ma yurid. Kalau seandainya Allah berkehendak, perhatikan. Kalau seandainya Allah berkehendak, maka mereka tidak saling membunuh, tidak saling berperang. Tapi kata Allah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berbuat apa yang Allah inginkan, apa yang Allah kehendaki. Ini penetapan juga sifat berkehendak. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketiga, uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla 'alaikum ghairu muhilli shaydi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Dihalalkan kepada kalian bahimatul an'am, binatang ternak. Ya. Illa ma yutla 'alaikum, kecuali apa yang dibacakan kepada kalian, ghairu muhilli shayd, kecuali bukan orang-orang yang ya. Lagi ihram. Kalau ihram tidak boleh berburu. Iya. Wa antum hurum. Iya. Dan kalian dalam keadaan ihram tidak boleh berburu. Kata Allah, innallaha yahkumu ma yurid. Allah menghukumi terhadap apa-apa yang Allah inginkan. Maksudnya Allah berkehendak, iya, memutuskan apa yang Allah inginkan, apa yang Allah mau. Ini penetapan sifat iradah, keinginan, kehendak. Kemudian yang berikutnya, ayat yang terakhir, fa may yuridillahu ayyahdihi yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama. Kata Allah, siapa yang Allah yurida, siapa yang Allah inginkan untuknya hidayah, kata Allah, Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dan siapa yang Allah inginkan untuk Allah sesatkan, kata Allah, Allah jadikan dadanya sempit, haraja, susah. Ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan dia naik mendaki ke langit. Yeah. Ini penetapan sifat iradah untuk Allah Subhanahu wa taala. Masyiah dan iradah. Perhatikan penjelasan Syekh Muhammad Khalil Harras. Apakah kita tetapkan sebagaimana manusia? Sama? Manusia berkehendak, Allah juga berkehendak, apakah sama? Yeah. Ini perlu diperhatikan. Yeah. Sebagaimana kaidah yang selalu berulang-ulang kita sebutkan, bahwa ketika mendengarkan atau membaca ayat atau mendengarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat Allah, langsung hindarkan seluruh penyakit-penyakit yang berbahaya dari penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tanpa menyerupakan, ya, tanpa membawakan takwil tafsir-tafsir yang di luar Al-Qur'an dan Sunnah, dan tanpa menolak. Terima, tetapkan sebagaimana datangnya. Jangan serupakan Allah dengan makhluk. Ya. Jelas ya, ini kaidah umum. Baik. Qala syarih rahimahullah syarhu. Firman Allah di atas qauluhu walau la idkhalta jannataka sampai akhir ayat, kata penulis, hadhil ayatu dallat ala itsbati sifatai al-irada wal masyiah wan nusus fi dzalika la tusakathra. Kata beliau, ayat di atas yang Ibnu Taimiyah sebutkan adalah untuk menetapkan dua sifat. Iradah, bisa kita terjemahkan keinginan, dan masyiah, kehendak. Nanti kita sebutkan perbedaannya. Ini penting ini. Sebab orang-orang yang tersesat dalam masalah takdir jatuhnya di sini. Ya. Tidak memahami kehendak Allah, iradah Allah. Mereka tidak paham. Makanya tersesat. Ya. Makanya semoga waktu cukup untuk menjelaskan iradah ini. Ya. Dua, iradah ini. Masyiah, perbedaannya, apa kaitannya? Ya. Kita baca dan kita jelaskan di sela-sela ucapan beliau rahimahullah ta'ala. Kata beliau, dan ini sifat iradah, kehendak dan masyiah dan keinginan, ini di dalam Al-Quran sangat banyak Allah sebutkan. Allah sifatkan dirinya dengan sifat ini. Saking banyaknya, kata beliau, la tuhsa, tidak bisa dihitung saking banyaknya dalam Al-Quran. Bahwa Allah memiliki kehendak dan keinginan, iradah wal masyiah. Wal asyairah yusbituna iradatan wahidah qadimah ta'allaqat fil azal bikullil muradat. Fayalzamum takhalluful muradi anil irada. Perhatikan Asy'ariyah. Lagi-lagi tersesat lagi. Ya. Semua sifat-sifat ada syubhatnya. Sifat ini ada lagi syubhatnya. Orang Asy'ariyah ini. Apalagi orang Asy'ariyah menetapkan, iya betul, Allah memiliki irada. Allah berkehendak. Tetapi kehendaknya Allah iradatan wahidah qadimah ta'allaqat fil azal bikullil muradat. Allah memiliki kehendak, tapi ada pada diri Allah fil azal, sudah terdahulu. Ada pada diri Allah saja. Tidak jadi irada Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah tidak ada kaitannya dengan seluruh apa yang terjadi. Sama saja berarti Allah tidak berkehendak kalau begitu. Sama ini mirip ketika mereka tetapkan Allah Subhanahu wa taala berbicara. Allah berbicara, iya betul kata Asy'ariyah, tapi kalam Allah, bicaranya Allah itu hanya ada pada diri Allah. Tidak ada suara, tidak ada huruf. Hanya ada pada sifat Allah saja, pada zat Allah. Tidak bicara, tidak ada huruf, tidak ada suara. Mereka beribaratkan sama dengan orang yang bisu. Mau bicara tapi tidak bisa. Tidak ada suara, tidak ada huruf. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Sama dengan iroda juga. Allah betul punya iroda tapi tidak bisa. Tidak ada kaitan kehendak Allah, iroda Allah dengan yang terjadi. Takdir di bumi, di langit. Tidak ada kaitannya dengan iroda Allah. Iroda Allah hanya tersimpan pada dirinya saja. Sama saja berarti tidak ada iroda Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, halus syubhatnya. Padahal ujung-ujungnya apa? Allah tidak berkehendak. Jadi semua sebenarnya orang-orang Asy'ari ini sama Jahmiyah. Kalau dibilang iya. Lain bapak tapi satu mama. Sama saja. Persis, ujung-ujungnya apa? Tidak ada sifat Allah. Tidak ada. Hanya ya casingnya. Seakan-akan Asy'ariyah katanya menolak 7 sifat saja. Ini yang masyhur di sini orang-orang Asy'ariyah. Orang Asy'ariyah menetapkan 7 sifat, yang lain dinafikan, ditolak. Kecuali 7 sifat. Padahal sama, 7 sifat ini cuma menetapkan lafadznya saja, maknanya tidak. Di antara sifat iradah ini, ya betul mereka tetapkan iradah, tapi ini maknanya, perhatikan cara penetapannya. Iradah Allah hanya ada pada zat Allah, sama saja. Tidak ada kehendak Allah, tidak ada iradah. Batil. Qaul ahlu sunnah bagaimana? Kata Syekh rahimahullah ta'ala. Maka kata Syekh Al-Harras, keharusan ucapan ini, keharusan keyakinannya orang-orang Asy'ariyah, mengharuskan apa? Takhulful murad anil irodah. Berarti seluruh murad, seluruh takdir, seluruh kehendak yang ada, seluruh kejadian yang ada, tidak ada sangkut pautnya, tidak ada kaitannya dengan irodah Allah. Sebab irodah Allah kata mereka hanya ada pada zat Allah, ada pada diri Allah. Berarti Allah tidak berkehendak. Terjatuh dalam masalah takdir. Terjatuh dalam masalah takdir. Sama ucapannya Mu'tazilah. Saya berbuat, saya berkehendak, tidak ada takdir Allah di sini. Ini perbuatan saya sendiri, bukan takdir Allah. Makanya mereka orang-orang Qadariyah. Ini orang Asy'ariyah. Tersesatnya di sini masalah iradah. Kehendak. Wa ammal Mu'tazilah. Saudaranya, saudara angkat, saudara teman. Iya. Wa ammal Mu'tazilah fa ala madhhab fi nafi sifat la yusbituna sifat al-iradah. Adapun Mu'tazilah kata beliau, iya, tidak usah dibantah, tinggal ditiup. Sama, sebab asalnya mereka menolak sifat-sifat Allah. Selesai, mereka memang menolak sifat-sifat Allah. Orang-orang Mu'tazilah. Termasuk sifat yang mereka tolak, iradah. Allah tidak berkehendak. Wa yakulun innahu yuridu bi iradatin hadithah la fi mahal fayalzamum qiyamus sifati binafsiha. Mereka mengatakan bahwa Allah berkehendak dengan kehendak yang baru. Kehendak Allah baru ada. Sama saja Allah Subhanahu tidak berkehendak. Maka mengharuskan bahwa sifat iradah Allah katanya, kata Syekh, menurut keyakinan orang Mu'tazilah, sifat iradah Allah ada di pohon, ada di udara, tidak ada pada tempatnya, tidak ada pada sifat itu, tidak ada pada mausufnya, tidak ada. Ini qaul batil lagi, lebih parah. Wa huwa min abtalil batil, dan ini adalah kebatilan yang sangat batil. Kebatilan yang ya, sangat batil. Wa amma ahlul haqqi fayaqulun. Ini ahlus sunnah, perhatikan. Di antara kaidah penting, usul penting, akidah yang dasar yang harus wajib, kalau ada di atasnya wajib ain, di atasnya wajib, sangat wajib, kuadrat, wajib memahami dua iradah ini, wajib memahami tentang iradah ini, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan inilah kita selamat dari kesesatan-kesesatan orang-orang yang terjatuh ke dalam permasalahan takdir. Ini dia. Pahami iradah Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi kaidah dasar untuk kita. Makanya ahlus sunnah apa kata? Perhatikan ahlus sunnah wal jamaah ahlul haq, mereka mengatakan iradah Allah dua. kehendak ya. Tidak usah terjemahkan lagi kehendak. Cukup kita bahasakan umum, iroda. Sudah. Keinginan, kehendak. Iroda Allah ada dua. Iroda tul kauniyah. Sebelum kita baca, kita jelaskan, kita simpulkan. Iroda Allah ada dua. Iroda kauniyah dan iroda syariah. Dan dua-duanya ada dalilnya. Ya. Apa ini iroda kauniyah dan apa iroda syariah? Iroda syariah dari kata syariat, syar'i. Kauniyah dari kata kaun. Ya. Sesuatu yang terjadi. Ciptaan Allah. Apa ini iroda kauniyah? Kehendak yang kauni dan kehendak yang syar'i. Yang pertama, iroda kauniyah ini kehendak Allah yang pasti terjadi. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Pasti terjadi. Seluruh kehendak atau keinginan Allah subhanahu wa ta'ala yang terjadi, itulah irodah kauniyah namanya. Apa saja yang terjadi, pokoknya yang terjadi. Tadi surat maghrib terjadi, sudah terjadi berarti irodah kauniyah. Itu kehendak Allah, keinginan Allah, dan itu terjadi. Paham ya? Iya. Ah, irodah kauniyah inilah masyiah, inilah kehendak al-masyiah. Jadi seluruh apa yang terjadi, entah itu kemaksiatan, dosa yang terjadi, kekufuran yang terjadi, itu irada Allah, kehendak Allah, keinginan Allah. Jelas ya? Adapun irada syar'iyah, irada Allah yang syar'i, yang syar'iyah, ini kehendak Allah yang berkaitan dengan hal-hal yang Allah cintai saja, yang Allah ridhoi saja. Allah inginkan, Allah menginginkan orang itu beriman, Allah menginginkan itu kalau kita sholat, kita melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah cintai. Ini namanya irodah syariah. Makanya dikatakan syarat, sebab dia syariat. Itu perbedaan pertama. Ya. Tapi irodah syariah, perhatikan, irodah kauniyah tadi pasti terjadi. Kalau irodah syariah, bisa terjadi, bisa tidak. Karena dia kaitannya dengan hal-hal yang Allah cintai. Dan ini bisa terjadi, bisa tidak. Seperti Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan Fir'aun itu beriman. Iya kan? Allah ingin, ini irada Allah, kehendak Allah yang syar'i. Allah ingin Fir'aun beriman, bahkan Allah mengutus Musa kepadanya. Tidak cukup, tambah lagi Harun. Iya. Untuk wakil, menjadi penguat untuk Musa. Tapi tetap Fir'aun tidak mau beriman juga. Yang ada kekufuran. Nah ini irada syar'iah, tapi tidak terjadi. Karena Allah Fir'aun nyatanya kafir, masuk neraka. Iya kan? Demikian pula Allah menginginkan berirada, berkehendak Abu Lahab, Abu Thalib beriman, pamannya Nabi. Tapi mereka tidak mau juga. Nabi sudah ajak untuk ulama bisa bertemu antara irodah kauniyah dan irodah syariah. Yaitu pada ketaatan-ketaatan yang terjadi. Seluruh ketaatan yang terjadi berarti kita katakan irodah syariah dan irodah kauniyah. Tadi kita sholat maghrib secara berjamaah. Apakah Allah inginkan secara syariat? Hah? Allah inginkan secara syari? Allah inginkan. Dan terjadi? Terjadi. Berarti kauniyah dia. Ketika Allah perintahkan sholat berarti dia syariah. Berarti kita katakan salat maghrib kita tadi, kita katakan irodah Allah yang kauni dan syari. Dua-duanya bertemu. Kenapa? Sebab dia terjadi. Berarti kauniyah. Dan dia cintai. Berarti syariah. Bisa ya? Baik. Sekarang, berpisah. Kauniyah saja. Kapan kauniyah saja? Tidak bukan syariah. Yaitu kemaksiatan dosa yang atau kekufuran yang terjadi. Iya. Paham ya? Fir'aun. Kafir. Terjadi? Terjadi. Apakah Allah cintai kekufuran Fir'aun? Tidak. Berarti bukan syariah. Tapi dia kita katakan kauniyah. Kehendak Allah, irada Allah yang kauni. Yang pasti terjadi. Abu Lahab kafir. Terjadi? Terjadi. Berarti itu kehendak Allah yang kauni. Allah tidak cintai. Sebab Allah tidak ridho dan kekufuran. Wala yardo li'ibaril kufur kata Allah. Allah tidak cinta, Allah tidak ridho dengan kekufuran. Paham ya? Baik, sekarang kapan bersendirian syariah bukan kauniyah? Hah? Ketika hal-hal ketaatan yang tidak terjadi. Ketaatan yang tidak terjadi, misalnya Allah inginkan Abu Thalib beriman. Hah? Allah inginkan Abu Thalib beriman? Iya, berarti irada Allah. Terjadi? Hah? Tidak terjadi, berarti bukan kauniyah, hanya irada syariah saja. Ya kan? Kalau Allah inginkan Abu Thalib beriman tapi tidak beriman, berarti keinginan Allah itu namanya irada syar'iyah. Ingat tadi, irada syar'iyah bisa terjadi, bisa tidak. Bisa ya? Berarti tiga keadaan semuanya. Bisa bergabung? Bisa bergabung? dan bisa terpisah, dan bisa terpisah syar'i saja, kauni saja, dan bisa bergabung. Bisa ya? Kalau saya tanya bisa? Sebelum berpisah, tanya dulu. Baik. Keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Ya udah apa? Syarul. Hah? Yang tidak tanya yang jawab. Hah? Keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Ya udah apa? Syariah. Syariah saja. Saja. Hah? Syariah kauniyah. Kenapa? Sebab dia Allah yang Allah cintai dan terjadi. Baik, semalam terjadi begal di situ, di Jalan Veteran. Semalam sudah terjadi. Ilmu apa ini? Faris. Tunggu dulu. Faris. Hah? Kauniyah. Sebab dia terjadi. Sebab Allah tidak cintai itu. Bisa ya? Bisa. Tinggal satu syubhat yang tersisa, satu saja. Ini yang perlu kita bersihkan ini. Apa itu? Kenapa Allah takdirkan? Kenapa Allah inginkan? Tapi Allah tidak suka. Iya kan? Iya. Ini syubhatnya mereka, kenapa terjatuh dalam masalah takdir. Ini dia. Kenapa orang Mu'tazilah mengatakan ini bukan takdir Allah? Perbuatan kita cuma kita yang tentukan. Tidak ada sangkut pautnya dengan takdir Allah. Tidak. Kenapa? Kalau kita katakan kita bermaksiat dan kita katakan takdir Allah, kita zalim, menyandarkan kemaksiatan kepada Allah. Makanya ketika mereka berbuat, bukan takdir Allah. Saya jalan, saya makan, saya bukan takdir Allah. Saya sendiri yang ciptakan perbuatan itu. Sini tersesatnya. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan sesuatu yang Allah tidak cintai? Kita katakan pada manusia saja mungkin. Ada virus di sini. Kalau tadi potong tangannya, menyebar ke seluruh tubuh, mati dia. Pasti berapapun miliar harga yang uang mereka keluarkan untuk memotong tangannya, pasti mau. Bersamaan mereka tidak suka itu. Kenapa? Ada maslahat di baliknya yang lebih besar daripada semuanya. Keselamatan jiwanya. Iya kan? Dia tidak suka, tapi dia inginkan. Dia beriroda di situ, tapi dia tidak suka. Sama misalnya orang, anaknya sakit, kanker, dan itu operasi. Iya. Yang amputasi, mereka rela untuk itu. Padahal mereka tidak suka. Iya. Sama minum obat, pahit, muntah-muntah minum. Iya. Tapi, dia inginkan. Bersamaan itu dia tidak suka. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan iblis. Laknatullah. Iblis, poros, pusat segala kejelekan yang ada, Allah ciptakan dan Allah tidak suka itu. Kenapa? Hah? Maslahat yang sangat-sangat besar, banyak tidak terhitung, kata Ibn Qayyim, maslahatnya penciptaan iblis, kebaikannya, maslahatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sangat banyak. Di dalamnya terdapat syariat Allah, jihad. Coba tidak ada yang kafir. Siapa yang kita memperangi? Tidak ada jihad. Beriman semua. Tidak ada jihad. Dengan adanya orang yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, adanya apa? Ada yang bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terlihatlah hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, nampaklah nama Allah At-Tawwab. Allah menerima tobatnya hamba. Kalau tidak ada yang kufur, tidak ada yang bermaksiat, tidak nampak nama Allah At-Tawwab. Siapa yang mau bertobat? Ini beberapa saja. Ibn Qayyim menyebutkan, kata beliau, tidak terhitung hikmahnya. Jelas ya? Lagi pula Allah subhanahu wa ta'ala tidak memaksa hamba tersebut untuk kafir. Sudah diberikan kehendak, diberikan iroda mereka. Memilih, silahkan. Faman sya'a falyu'mi wa man sya'a falyakfur, kata Allah. Siapa yang mau kafir, silahkan. Siapa yang beriman, silahkan. Inna a'tadna lidzalimina naran. Kami siapkan untuk orang yang zalim neraka. Tidak ada yang terikat tangannya. Seperti keyakinan orang-orang siapa? Jabariyah. Kita ini terpaksa. Iya. Mereka punya bait syair, al-qaw fil yammi maktufan iyyaka iyyaka an tabtalla bil ma'i. Kita itu seperti orang yang terikat tangannya, dilempar di air, di laut, kemudian dikatakan hati-hati jangan sampai kamu basah. Maksudnya apa? Terpaksa saja kita. Sama bulu, bulu ayam terbang, datang angin terbang sana sini. Begitu kehidupan manusia katanya, enggak ada kehendaknya. Ini batil juga. Kita punya iroda, kita memilih. Satu. Sudah adzan. Belum. Baik. Satu lagi. Sudah? Tidak lagi syubhat tertinggal. Kalau ada syubhat bilang ya. Satu lagi. Kenapa kita katakan takdir Allah perbuatan kita sementara kita yang ciptakan? Nah, ini untuk batu orang Jabariyah tadi. Kalau Qadariyah sudah selesai, Mu'tazilah yang tadi. Nah, ini membantah Jabariyah. Kenapa mereka menyandarkan bahwa kita berbuat ini takdir Allah semua? Iya. Lawannya tadi. Kalau tadi kan mereka sendiri yang ciptakan. Kalau ini lain. saya mencuri, saya bermaksiat, yang kau salahkan saya, ini takdir Allah. Iya kan? Kenapa kau celah saya mencuri, saya bermaksiat? Takdir Allah kok. Nah, antum mau jawab apa? Iya, takdir Allah, betul. Nah, makanya pernah ada di zaman Umar, ada pencuri ditangkap oleh Umar, mau dipotong tangannya. Dia mengatakan, dia Umar, kenapa kau potong tanganku? Saya ini mencuri, takdir Allah. Kata Umar, saya potong tanganmu juga, takdir Allah, sini. Iya kan? Kenapa kau bersandar kepada takdir yang kemaksiat? Kenapa kau tidak pergi sholat, puasa, sholat tahajud? Kau bilang, ini takdir Allah. Ini paling mudah ini dibantah. Tinggal satu. Kenapa kita katakan semua takdir Allah subhanahu wa ta'ala, sementara kita yang berbuat? Nah, kita yang berbuat. Iya kan? Kita yang memilih, kita yang jalan, kita yang makan, kita semua. Tapi kenapa kita katakan takdir Allah? Kenapa kita katakan itu kehendak Allah, sementara kita yang memilih? Nah ini butuh dijawab untuk membantah mereka orang Jabariyah. Ini kalau masih ingat pelajaran umat litikot kemarin, saya akui, buat ingatannya. Lumat ul-i'tiqad kita sudah, alhamdulillah sudah bersihkan semua ini. Di lumat ul-i'tiqad. Ini kan sudah pelajaran tingkat 2 ini. Kelas 2. Kenapa? Sebab fi'il perbuatan manusia tidak terjadi kecuali dengan 2. Iya kan? Perbuatan manusia apa saja, makan, minum, sholat, puasa, zakat, itu tidak akan tercipta kecuali dengan 2. Apa ini 2? Sama ingat? Hah? Satu, keinginan dan kemampuan, irodah dan kudroh. Iya kan? Ada orang kadang mau sesuatu, tapi tidak ada kemampuannya, lemah, ajiz, lumpuh, tidak bisa apa-apa. Berarti tidak ada padanya kudroh, tidak ada kemampuannya. Makanya fi'il pun tidak tercipta, perbuatan tidak tercipta, tidak ada perbuatan. Kenapa? Tidak ada kudrohnya. Padahal irodah, keinginan dalam hatinya ada untuk berbuat, tapi tidak mampu, tidak ada kudrohnya. Iya kan? Ada orang kita mau haji, tidak ada uang. Makanya perbuatan tidak tercipta. Kenapa? Tidak ada kudrohnya. Walaupun ada iroda, tapi tidak ada kudroh. Kebalikannya, kadang ada kudroh, ada kemampuan, tapi tidak ada iroda. Sama orang itu yang tidak mau sholat. Dia mampu untuk sholat, tapi tidak ada keinginan dalam hatinya. Makanya perbuatan sholat tidak tercipta. Kenapa? Tidak ada irodahnya. Makanya perbuatan, seluruh perbuatan tercipta karena ada 2, irodah dan kudroh, keinginan dan kemampuan. 2 ini dari mana ini 2? Hah? Allah subhanahu wa ta'ala. Iya kan? Allah yang memberikan dia irodah, Allah yang memberikan dia hidayah untuk mau sholat, mau bertaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan dia kemampuan untuk taat. Oleh karena itu, perbuatan hamba kita katakan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Penyandaran sebab kepada musabbib, penyandaran sebab yang menyebabkan itu. Makanya kita katakan Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu Allahu rabbul alamin. Tidaklah mereka berbuat berkehendak kecuali kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Itulah maknanya. Memang betul kita yang memilih perbuatan itu, tapi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan 2, kudrah dan irodah untuk hamba. Kalau tidak ada 2 ini, maka perbuatan tidak akan terjadi. Sudah habis syubhat-syubhat masalah takdir. Nanti kita baca keterangan beliau rahimahullah ta'ala. Ini tinggal dibaca saja. Iya, sudah dipahami tinggal dibaca. Ucapan Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullah ta'ala. Cukup dulu. Semoga manfaatnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.